kau tunduk ngajak bajang cekek madan desa rai. Motor mangkilap pedas diseng caro biasane ngingatan janjine nakar ngajak desa pesu melali rimar gene gilelo magene-gene ayalan sarai yang reraga neka ditamu eli rasalah panas paduka isu bane ilelo tangga ditu kau jundut desa krai alunang ada namuan ingat murid itu. Desa tengah matara kadi mana buge lelet sekati patung tangkah belah payu mule mabekal sakit hati tunggu jangka kene nasebi lelet dadi nak wani payu londo ngejok dagang arah mengumpul itu ngajak di paling selesai ajak punya tunggu jangka kene nasib hilelut dadi namwani ayu lantos hilelut ngejok dagang arah mengkumpul ditu ngajak dipanen selesai ajak punya. Let us fight for joy.